kasih sahabat Anda semuanya. Juga buat pas hatiku, terima kasih. Seminggu iso mojo nipias loku kutu tak ilo panjen keputusanmu nakin keloro-loro jero batinku loro rasanya mojo undangan rapimu rangi royen kuen hingga ke aku ra uas-uas ngetes elo neng titiku merkobong kasih senyandeng kuen tutu. Goyang saudaraku.